tak sadar daku tenggelam dan hanyut dalam bayang-bayang malam. Jendela yang masih nampak terbuka jua membentangkan gelap di seberang bintang yang kian terhapus. Awan hitam thank you.